Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya kepada kita semua. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, yaitu kitab Ma Hiya As-Salafiyah. Kita sampai pada pembahasan penamaan dengan Firqatun Najiyah dan At-Ta'ifah Al-Mansurah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Sebelum itu, sudah berapa nama yang kita lewati? Muhammad, sudah berapa nama yang kita lewati? Apa saja nama lain dari salaf? Satu, apa? Belakangnya Muhammad. Ya, itu yang baju putih. Apa nama lain dari salaf? Satu saja sebutkan nama lainnya salaf yang sudah antum pelajari. Orang situ Bondo, belakang. Apa nama lain dari salaf? Nulis, nulis. Nah, apa nama lain dari salaf? Jawab. Jangan malu-malu. Harus berani menjawab. Bilal. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahsan, barakallahu fiik. Pertahankan keberaniannya. Nama lainnya lagi, yang lain, Umair. Sebelahnya Ahlul Hadis. Ahsan, barakallahu fiik. Nama lainnya orang Pasuruan, Ahlul Hadis. Satu lagi siapa namanya? Hah? Ahlul Athar. Ya, Ahlul Athar. Ahsan. Barakallahu fiik. Kita telah mempelajari penamaan dengan Ahlul Hadis dan Ahlul Athar dari keterangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Lalika'i rahimahullah, begitu pula Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita berharap, meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa menerapkan kandungan dari makna salaf, kandungan dari makna ahlul hadis, kandungan dari makna ahlus sunnah wal jamaah. Yang kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ahlul hadis itu la na'ni bi ahlil hadis al muqtasirin ala sama'i au kitabati au riwayatih. Bukan yang kita maksudkan dengan ahlul hadis itu orang-orang yang mencukupkan dengan menulis hadis, mendengar dan meriwayatkan saja. Tapi yang mempelajari, yang mengamalkan, yang memahami, yang mengikuti, itu yang sebetulnya ahlul hadis. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Dan Al-Hafidh Al-Lalika'i rahimahullah menjelaskan bahwa makna ahlul hadis mencakup dua hal. Artinya mereka orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, menjaganya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkan Al-Quran, plus menghafal hadis, membaca hadis, mendengar hadis, meriwayatkannya dan mengamalkannya, mengikutinya. Jadi ahlul hadis itu masuk makna Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keterangan Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kita masuk pada penamaan al-firqatun najiyah dan at-taifah al-mansurah. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. فقد ورد ذلك في الحديث الشهير حديث الافتراق. Dan penamaan ini al-firqatun najiyah dan al-taif al-mansurah telah ada di dalam sebuah hadis yang syahir, yang masyhur, yang terkenal dengan sebutan hadis al-iftiraq, hadithul iftiraq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqah. Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi 71 golongan. Dalam riwayat lain dikatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah waftaraqatil nasara ala 72 firqah waftaraqat hadhil umma ala 73 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara lebih banyak 72 golongan, umat ini lebih banyak lagi 73 golongan. Masing-masing tadi, Yahudi, Nasara, dan umat ini yang selamat cuma satu. Dari 71, 70 masuk neraka, satu yang selamat. Dari 72, cuma satu yang selamat, Nasor. Umat ini 72 yang tempatnya di neraka dan satu yang selamat. Dikatakan di sini, wa inna ummati sataftariqu ala thintaini wa sab'ina firqah. Dan sesungguhnya umatku, umat di sini maksudnya ummah, ummatul ijabah. Nama ada umat, umat itu dua, dua macam. Ada yang namanya ummatul da'wah, ada yang namanya ummatul ijabah. Ummatul da'wah itu semua manusia, itu namanya ummatul da'wah. Yahudinya, Nasoronya, Kufarnya, Ahlul Authannya, Hindusnya, dan seterusnya. Ini namanya ummatul da'wah, umat yang terkena da'wah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ummatul ijabah, umat yang menjawab, yang masuk Islam, yang mengaku sebagai muslim. Ini namanya ummatul ijabah. Wa inna ummati sataftariqu ala thintaini wa sab'ina firqah. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Ini yang menyempal, ini yang menyimpang. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya 72 tambah satu, satu yang selamat. Inilah al-firqatun najiyah. Qala wa hiyal jama'ah. Dan itulah yang dimaksud dengan al-jama'ah. Mereka inilah yang disebut dengan al-jama'ah. Telah kita pelajari kenapa disebut al-jama'ah. Keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya, orang-orang yang mencocoki al-haq, mengikuti al-haq, itu walaupun satu orang disebut sebagai jama'ah, walaupun enggak banyak orangnya yang mengikuti. Walaupun dia sendiri misalkan satu orang, maka dia disebut al-jamaah. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Segala yang mencocoki al-haq walaupun engkau bersendirian. Di antara pula keterangannya, kenapa al-jama'ah? Sesungguhnya yang sendirian tadi bukan sendirian pada aslinya, pada hakikatnya. Mereka bersama orang-orang yang mulia, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para siddiqin, syuhada' as-salihin. Yang kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka lah sesungguhnya yang merupakan sebaik-baik teman. Naam, qala wa huwa haditsun masyhurun syahirun tsabitun sahih. Dan hadis ini merupakan hadis yang masyhur dan sangat masyhur, sangat terkenal. Tsabitun sahih, telah ditetapkan dan sahih keberadaannya, riwayat yang sahihah. Khilafan liman awhama tad'ifah, berbeda dengan orang-orang yang salah mereka mentad'if, mendha'ifkan hadis ini. Padahal hadis ini datang dari jalur yang banyak. Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad dan yang lainnya. Dengan berbagai lafaz riwayat yang ada. Ini yang pertama. Dari hadis inilah diambil penamaan Al-Firqatun Najiyah. Satu golongan yang najiyah, yang selamat. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang di neraka ini binasa, tidak selamat. Yang selamat cuma satu. Wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu alladhi taqaddam. Begitu pula terdapat dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah berlalu penyebutannya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin 'alal haq zahirin, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jal di atas al-haq, kebenaran. Zahirin, mereka tampak. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mencemooh mereka, yang mengucilkan mereka, ataukah yang menyelisihi mereka. Siapapun yang menyelisihi mereka, yang mencemooh, yang menggembosi, yang seterusnya mengganggu, itu semua tidak memudaratkan mereka. Akan tampak mereka-mereka yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir, sampai hari kiamat. Hadis ini menerangkan kepada kita penamaan at-ta'ifah al-mansurah. La tazalu ta'ifatun, akan selalu ada ta'ifah, sekelompok orang. Apa sifatnya mansurin, mansurah? Mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Oleh karena disebutlah at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah. Riwayat siapa hadis ini? Telah berlalu penyebutannya. Dari ucapan Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Riwayat siapa hadis ini? Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. قال الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. Berkata الحافظ اللالكائي رحمه الله, هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى, dalam kitab beliau syarah أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, beliau mengatakan, فَهِيَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَالْعُصْبَةُ الْهَادِيَةُ وَالْجَمَاعَةُ الْعَادِلَةُ الْمُتَمَسِّكَةُ بِالسُّنَّةِ. Kata Al-Likai rahimahullah, mereka adalah الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ. Yang pertama namanya kelompok yang mendapatkan pertolongan. Wal firqatun najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Wal usbatul hadiyah, kelompok yang membimbing, yang memberikan petunjuk, yang menyebarkan petunjuk. Wal jama'atul adilah, begitu pula golongan, kelompok yang adil. Al mutamassikatu bis sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah. Ini penamaan yang disebutkan Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Syahid dari pembahasan, dengan pembahasan adalah beliau menyebutkan dua nama, At-Taifa Al-Mansurah dan Al-Firqatun Najiyah. Yang kata Asy-Syaikh Al-Bukhari, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhihi al-awsafi an-nabilatil 'azimah. Perhatikanlah wahai, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau pembaca, pendengar. Ila hadhihi al-awsafi an-nabilah al-'azimah. Perhatikanlah sifat-sifat ini yang sangat indahnya dan sangat mulianya. Ya, Rasulullah menyebutkan kelompok yang mendapat pertolongan, kelompok yang selamat. Nah, begitu pula Al-Lalikai rahimahullah menyebutkan sebagai kelompok yang memberi petunjuk kepada orang lain, mengarahkan manusia. Kelompok yang adil, yang berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sifat-sifat yang sangat mulia bagi mereka. Menunjukkan keadaan mereka ini merupakan keadaan yang mulia pula. Nas'alullah at-tawfiq. Kita meminta kepada Allah at-tawfiq untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadi pengikut beliau, bukan menjadi orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang, memaksiati, membantah, berpaling. Nas'alullah as-salama. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk belajar, mempelajari agama ini, mengetahui berbagai hal dalam agama ini, untuk tadi, untuk mengikuti sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, apa-apa yang menjadi ajaran beliau alaihi salatu wassalam, terlebih hal-hal yang merupakan kewajiban kita, akidah, iman, tauhid, begitu pula manhaj, begitu pula prinsip-prinsip yang lainnya, begitu pula ibadah-ibadah yang wajib, salat dan seterusnya, akhlakul karimah, berakhlak yang mulia, menjauhi hal-hal yang tercela yang beliau alaihi salatu wassalam larang kita semua darinya. Ini semua penamaan yang seperti ini punya konsekuensi, punya konsekuensi. Sebagaimana kita bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, yang Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada sekitar 5 lebih konsekuensi dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, membenarkan beritanya, beribadah sesuai dengan syariatnya, tidak berbuat kebid'ahan, tidak berlebihan dalam hak beliau alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Maka belajar yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fariidhatun ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Bukanlah belajar itu karena kita dibutuhkan, bukan. Bukanlah belajar itu karena kita alasan-alasan yang lain. Tapi memang belajar itu untuk diri kita sendiri. Mengangkat kejahilan, nah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan nama-nama yang sangat mulia, sangat tinggi. Nah, kembalikan kepada diri masing-masing. Apakah kita sudah melakukan itu? Menjadi kelompok-kelompok yang memiliki sifat-sifat tersebut. Yang menghafal, yang memahami, yang mengikuti dengan baik, zahir, batin. Apakah cuma apa? Nama. Kembali kita ke masing-masing kita. Apakah saya sudah melakukan itu? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi muqaddimatil aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan, amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Amma ba'd, kata beliau, maka inilah keyakinan al-firqatun najiyah al-mansurah, kelompok yang selamat dan mendapat pertolongan, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah, yang mereka pun merupakan ahli sunnah wal jamaah. Syahidnya beliau menyebutkan penamaan al-firqatun najiyah dan al-mansurah, al-taifah al-mansurah. Ini ucapan kedua dari para ulama yang mereka semua mengambil dari nas hadis. Begitu pula berkata qala syaikhu syuyukhina al-allamah al-hafidh Hafidhun al-Hakami rahimahullahu taala. Berkata syekhnya, syekh-syekh kami, gurunya, guru-guru kami. Jadi lebih di atas lagi. Gurunya, guru-guru kami, kata beliau. Yaitu al-Hafidh, namanya adalah Hafidh. Namanya adalah Hafidh. Yang pertama Al-Hafidh, julukan. Yang kedua Hafidh, nama. Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, ya. Al-Hafidh yang pertama pakai alif lam itu julukan. Hafidh yang kedua itu nama beliau, Hafidh Al-Hakami. Fi kitabihi nafi', dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, yang berjudul Ma'arijul Qabul, yang berjudul Ma'arijul Qabul. Siapa namanya tadi? Al-ha, al-hakami, hafidh al-hakami. Dalam ma'arijul qabul, beliau mengatakan, wa qad jaa khabarus shadiqil masduqi, dan telah datang khabar, berita seorang yang jujur lagi dibenarkan beritanya. Al-masduq yakni yang dibenarkan berita beliau alaihi salatu wassalam. As-shadiqul masduq di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang masyhur pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan dengan lafaz seperti ini, wa huwa shadiqul masduq. Nabi Muhammad itu merupakan orang yang jujur menyampaikan berita yang lagi dibenarkan apa yang beliau sampaikan. Artinya apa? Ini untuk menekankan karena berita yang akan disampaikan itu berita gaib. Karena berita yang akan disampaikan berita gaib. Sama seperti ini. Sataftariqu hadhihi al-ummah atau la tazalu ta'ifatun min ummati ghaib. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu. Maka untuk menekankan bahwasannya ini harus diimani, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Begitu pula al-hafidh, hafidh al-hakami di sini. Anna al-firqata an-najiyata hum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuh. Bahwasannya al-firqatun najiyah adalah orang-orang yang berada di atas tuntunan yang dipegangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang-orang yang berada di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa-apa yang dipegangi, yang dijalani oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sama maknanya salaf, jadi sama maknanya ahlus sunnah wal jamaah, jadi sama maknanya ahlul hadith, ahlul athar. Begitu pula al-firqatun najiyah dan al-taifah al-mansurah. Semuanya maknanya sama. Orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat beliau. Nah, difahami sampai di sini. Penamaan al-firqatun najiyah dan al-taifah al-mansurah. Dan mereka ini akan terus ada hingga yaumul qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Berikutnya kita masuk pada at-tasmiyah bil ghuraba. Qala amma at-tasmiyatu bil ghurabai. Adapun penamaan dengan al-ghuraba. Ghuraba itu jamak dari gharib. Dari gharib. Jamaknya ghuraba. Kalau satu itu gharib, kalau banyak ghuraba. Nah, semua tadi ahlus sunnah, salaf ini dan seterusnya punya nama juga Al-Ghuraba. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, "Fala yakhfa 'ala sunniyyin hadithul ghuraba'il masyhuri fis sahih." Dan tidak asing lagi, tidak tersamarkan bagi seorang sunni, pengikut sunnah, tentang hadith al-ghuraba, tentang hadith al-ghuraba yang masyhur dalam sahih, dalam sahih hadith riwayat Muslim dalam sahihnya, dan datang dalam beberapa lafad, beberapa riwayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu mulai dalam keadaan asing. Islam itu munculnya dalam kondisi asing. Terpencil, terkucil, terkucilkan. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Lima ada tathak. Kada adika antum. Biasakan beradab ketika majelis. Enggak senyum-senyum sendiri, ketawa. Antum. Serius ketika majelis. Yang seperti ini fenomena beberapa kali didapati dalam majelis am seperti ini, begitu pula durus khos di kelas-kelas, dan beberapa kali pula mendapat tanbih. Maka hendaknya antum menjadi orang yang mutanabbih, yantabih, selalu awas, perhatian, jangan sampai menjadi orang yang terjatuh dalam lubang yang sama. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba, yang asing. Orang-orang yang asing. Dalam kelanjutan lafaz atau hadis ini, qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manil ghuraba, siapakah al-ghuraba? Para sahabat meminta keterangan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Qala alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Ghuraba itu orang-orang yang baik, berlaku baik, soleh ketika rusaknya manusia, ketika orang-orang rusak akhlaknya, rusak akidahnya, rusak tingkah lakunya, rusak perilakunya, rusak ibadahnya. Mereka orang-orangnya yasluhun, baik, bagus dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dan berbagai hal lainnya. Dan tentu untuk menjadi saleh itu ada caranya, dengan belajar. Menjadi orang yang saleh itu menjadi caranya adalah dengan belajar agama, menuntut ilmu syar'i. Dalam lafaz lain disebutkan, yuslihuna ma afsadan nasa, ma afsadan nasu min sunnati. Mereka orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak manusia dari sunnahku. Ketika manusia berusaha merusak sunnah beliau alaihi salatu wassalam, maka salaf ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadith ghuraba, mereka memperbaiki, berbuat perbaikan. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang yang muslihun, berbuat perbaikan di dunia, di bumi ini. Adapun mereka-mereka yang berbuat kebid'ahan, menyelisihi sunnah, mufsidun, berbuat kerusakan. Mereka orang-orang berbuat kerusakan yang menampakkan kemaksiatannya, yang menyebarkan kejelekannya, yang mujahirin dalam kemaksiatannya, terang-terangan. Ini orang-orang berbuat ifsad, kerusakan. Maka yang suka bohong tapi berbangga dengan kebohongannya, disebarluaskan sendiri oleh dirinya, cerita kesana kemari, ya. Begitu pula yang lainnya, perilaku-perilaku jelek. Begitu pula menampakkan sifat-sifat jeleknya, ujub, takaburnya, terang-terangan mujahirin. Yang kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu mu'afa, mendapat maaf, kecuali al-mujahirin, yang terang-terangan dalam kemaksiatannya. Malam-malam dia berbuat kemaksiatan, pagi harinya dia berbangga cerita. Apalagi ceritanya kalau di majelis banyak orang. Nas'alullah as-salamah. Taubat orang yang seperti ini harus berbuat perbaikan, harus memperbaiki kondisi yang telah dia rusak. Ya, enggak cukup tulis surat, tulis artikel, rujuk dan lain sebagainya, enggak cukup. Perbaiki kondisi yang telah dia rusak. Mufsid yang seperti ini. 6. Maka ahlu sunnah itu memperbaiki apa yang dirusak manusia dari sunnahku. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain pula dikatakan, hum unasun salihuna qalilun fi unasi su'in kathirun kathirin. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang baik, qalil, sedikit. Pada manusia yang jelek dan banyak. Di tengah-tengah manusia yang buruk lagi banyak. Nah, kalau dibandingkan orang-orang yang jelek, yang buruk, ahlus sunnah wal jamaah sedikit, qalil. Ini berbagai lafaz yang ada, di antaranya itu. Semoga daras di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dapat kita jadikan sebagai bahan menambah ilmu kita, menambah sikap ittiba kita, menambah semangat kita untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahan untuk introspeksi diri. Wallahu taala alam bisawab. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.